Lovina Age Rosa Bella memang yes. Spesial buat semua yang ada di sini, yang Alvan kita yai sama-sama ya. What's up? Tepuk tangannya sekali lagi mana.